الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم. يا حبيبي حبيبي حبيبي محمد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاته صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة سلام سلام سلام سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا بالحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين هي هي هي هي صلاة بالسلام المبين يا غرامي الصلاة لم تزل تهدى عليك كمهطال النسيم تهدى إليك كمهطال النسيم تهدى إليك لنقطة التعيين يا غرامي صلاة سلام سلام سلام سلام يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا Allah الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام يا رسول الله أزكى صلاة وسلام يا رسول الله الحمد لله والشكر لله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحتك واكب على عمل على حمد خير ما لركب نجا ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وامتنا في طريقاتهم ومعاملاتهم صفاتي من الفتن يا رسول الله حبيب الله صلاة الله صلاة الله فلا حزن وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. Sebelum akhir nanti akan di mahalul qiyam, saya berharap seluruh putra putri yang ada di pondok ini maupun dari cabang-cabang pondok ini sing semangat yang mencari ilmu ya. Alhamdulillah kalian semua berada di wadah yang tepat, kalian semua berada di wadah yang insya Allah wadah ini, dari tempat ini keluar manusia-manusia yang bermanfaat, terutama untuk umat Nabi Muhammad, terutama untuk kekasih Allah, para aulia, dan insya Allah bermanfaat bagi kedua orang tua dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Doakan semua yang terlibat di pondok-pondok pesantren seperti ini, terutama pondok pesantren Pandanaran ini, keluarga besar daripada pengajar yang mengajar, yang mendidik di pondok-pondok ini, insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudahan dari Allah dalam mendidik, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan tempat ini bisa diperluas insyaallah dengan bangunan-bangunan yang baru, hingga bisa menerima murid-murid yang baru dan bisa menempatkan murid-murid di tempat yang layak, di tempat yang insyaallah lebih bermanfaat, tempat yang insyaallah akan memudahkan murid-murid kita semua dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan ilmu, dalam mengamalkan apa yang telah didapatkan dari tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saat ini memandang kita semua dengan pandangan ridha. Nabi Muhammad pula saat ini memandang kita dengan pandangan ridha, dan mudah-mudahan berkat majlis gembira di malam hari ini Allah menggembirakan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah memenangkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah mengangkat derajat kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma shfi maridah umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, waj'alna min ahli al-khair, waj'alna min ahli sunnah wal jamaah, waj'alna ya Allah min ahli salah, min ahli al-ibadah. Allahumma ya Allah, jadikan saat ini saat-saat gembiranya hati. Dengan kegembiraan hati ini terimalah semua doa dan permohonan kami, terimalah semua hajat-hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kehidupan ke depan kami. Jadikan pondok pesantren Sunan Pandanaran ini dan cabang-cabangnya semua ya Allah mendapat kemudahan darimu dalam mendidik anak-anak didik mereka, dalam meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun orang-orang tua yang menitipkan putra-putrinya di pondok ini ya arhamar rahimin, kami titipkan pula kepadamu. Berilah kepada mereka kemudahan ya Allah dalam mencari rezeki, kemudahan dalam mengatur rumah tangganya, kemudahan dalam menjalankan kehidupan ya Allah ke depannya. Jadikan kepada mereka pula ya Allah keselamatan, karena mereka telah menitipkan anak di tempat ini. Jadikan ya Rab ya Allah hajat-hajat mereka kabul, apa yang diniatkan oleh orang-orang tua yang menitipkan anak di tempat ini. Jadikan niat-niat mereka pula kau terima dan